إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوان في الدين رحمكم الله kita pada malam hari ini akan melanjutkan pelajaran kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan kita masih pada bab Al-Haid, hadis yang kedua dari bab Haid atau ketiga. Wa'an Hannah binti Jahsh قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان. dari Hamdah bin Jahsh ia berkata saya استحاض استحاضة حيضة kesiaratan syadidah, dengan istihadah yang kuat, kesiarah yang banyak. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam astafti, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa kepada beliau. Faqala, maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, innama hiya rakwatun minas syaitan, itu hanyalah rakwah, yakni hantaman dari syaitan. Fatahayyadhi siddata ayyam, maka anggaplah haidmu 6 hari atau 7 ayyam atau 7 hari. Suma utasili, kemudian utasili, mandilah kamu. Saya istanqati fasli 24, dan apabila telah suci salatlah selama 24 hari atau 23 atau 23 hari, wasumi wasalli, dan salatlah dan wasumi dan puasalah, wasalli dan salatlah. Fa inna dhalika yujziuki, sesungguhnya itu mencukupimu. Wa kadzalika fa'ali kull syahrin, dan demikianlah lakukan tiap bulan. Kama tahidun nisa, sebagaimana wanita-wanita yang lain menjalani haid. Fa idza qawiti 'ala an tu'akhkhiri adh-dhuhra wa tu'ajjili al-'asra ثم تغتسلي حين تدخلين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتؤجلين العشاء. apabila kamu mampu, faida kawi fahim kawiti, apabila kamu kuat mampu, ala untuk akhiri, untuk mengakhirkan zuhur, waktu ajili al asra, dan mempercepat salat asar. Tumba utau tersili, kemudian kamu tahu tersili mandi. Hina tatfurin, ketika kamu suci. Waktu sali, dan kamu sahur. Wal asar, dan asar jamiahan, secara jamak, tumpu akhirin al-maghrib, kemudian kamu akhirkan waktu maghrib, waktu ajirin al-isya, dan kamu segerakan sholat isya, tumpu tasirin, kemudian kamu mandi, watajma'in, dan kamu menjamak baina salataini, antara dua salat, fas'ali, maka lakukanlah. Watau tasirin nama as-sufi wa tusallin, dan kamu mandi bersama sholat subuh, yakni sebelum melakukan sholat subuh atau sholin, lalu kamu melakukan sholat subuh. Qala wa huwa ajabul amrayni ilayya, dan itu ajabul amrayn, dua hal yang lebih menakjubkan saya. Rawahu al-khamsah, hadis diriwayatkan oleh al-khamsah imam yang lima, illa nasai kecuali nasai sahai terbudi, dan disahkan oleh terbudi bahasan Abu Bukhari, dan disahkan oleh Al Bukhari rahimahullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hukum hukum-hukum yang terkait dengan seorang wanita yang istihadah. Hamlah binti Jahsh telah mengalami istihadah yang kuat. Istihadah seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa istihadah bukan haid. Kebedaan antara istihadah dan haid. Hamna binti Jahsh radhiyallahu anha mengalami istihadah yang cukup banyak dan kuat. Maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang mesti dia lakukan dan hukum-hukum apa yang terkait dengannya. Nabi SAW menjelaskan, innama hiya rakwatun minas syaitan, bahwa sesungguhnya itu adalah hantaman syaitan. Nah, ini menunjukkan bahwa istihalah lain dari haid. Haid kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwa haid berasal dari ar-rahim. Al-haid keluar dari rahim. Adapun istihalah, istihadah keluar dari urat yang disebut al-azil. Urat ini dihantam oleh syaitan sehingga keluarlah darah darinya, dan ini membuat wanita menjadi terganggu dengan adanya istihadah, dan sebagian wanita bahkan tak tahu membedakan antara istihadah dan haid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fatahayyadi sittatan sittata ayyam atau sab'ata ayyam thumma yutasili, maka hendaknya kamu menjalani haid 6 atau 7 hari. Nah, 6 atau 7 hari. Pilihan ini seperti disebutkan dalam syarah, yakni berdasarkan mana yang lebih sesuai dengannya. Dia lihat mungkin saudara-saudara wanitanya, dia lihat mungkin kerabat-kerabatnya, atau dia tengok wanita yang seumur. Nah, kemana yang lebih dekat, mana yang lebih sesuai dengan keadaannya. Kalau dia lebih dekat dengan yang 7 hari, maka dia lakukan haid 7 hari. Kalau dia lebih dekat dengan yang 6 hari, lakukan haid selama 6 hari. Ya, terutama dia lihat kerabat-kerabatnya atau saudara-saudara perempuannya. Kemudian memilih haid 6 atau 7 hari, ini berlaku bagi mereka yang istihawah dan tak mampu membedakan antara darah haid dan darah nifas. Tak mampu membedakan antara darah haid dan darah istihawah. Tak mampu membedakan antara darah haid dan darah istihawah. Sebelumnya kita telah terangkan apa perbedaan antara darah istihawah dan darah haid. Kemudian juga yang kedua, wanita yang tak punya kebiasaan sebelumnya, kebiasaan haid. Ada seorang wanita, misalnya sebelumnya telah menjalani haid, namun tak punya kebiasaan tertentu. Kebiasaan 7 hari haid atau kebiasaan 5 hari setiap bulan atau kebiasaan 10 hari setiap bulan, dia tak punya. Sebelum itu tak punya. Tiba-tiba dia mengalami istihawah sehingga dia tak punya kebiasaan dan tak mampu membedakan antara darah istihawah dan darah haid. Bagi wanita yang semacam ini, maka dia menjalani masa haid 6 atau 7 hari. Nah, setelah itu maka dia mandi untuk suci dari haid. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma utasili," kemudian mandilah kamu. Yani apabila telah selesai masa haid 6 atau 7 hari, maka dia mandi untuk kesucian dari haidnya. Sayyidah Sangkoti, apabila telah suci, maka salat 24 hari atau 23 hari. Yani bila istihawah selama 1 bulan, dia diambil 6 hari sebagai haid, 24 hari suci dan salat puasa dan yang lain-lain, atau 7 hari haid maka 23 hari suci. Ya. Tadi Rasul katakan wasumi wasalli, yani ini menunjukkan bahwa seorang yang istihawah dia tetap melakukan salat, tetap melakukan puasa. Fa inna dzalika yujzi'uki, seperti itu sah bagimu. Ya, sehingga wanita yang istihawah dia sama dengan wanita yang suci. Wajib melakukan salat dan puasa Ramadan, ya, dan juga diperbolehkan baginya untuk berhubungan dengan suaminya. Ya. Kemudian wakadzalika fas'ali kulla syahrin kama tahidun nisa. Dan demikianlah kamu lakukan kulla syahrin, tiap bulan, sebagaimana wanita-wanita yang lain menjalani masa haid. Ini bila darah istihawah terus keluar tiap bulan sampai mungkin 1 tahun atau 6 bulan atau bahkan sebagian sahabat wanita sampai 7 tahun, maka lakukan macam itu tiap bulan. Ya, kulla syahr, tiap bulan lakukan semacam itu. Ya. Kemudian di sini Nabi Sallam mengatakan, "Jika kau itu alam terakhir itu orang untuk ajil asar dan seterusnya," menunjukkan bahwa seorang wanita yang istihawah dia dianjurkan untuk mandi sebelum sholat. Namun seperti yang kita katakan pada kesempatan sebelumnya, bahwa mandi bagi wanita yang istihadah adalah sunnah, bukan wajib. Kalau dia mampu mandi tiap kali mau sholat, bagus. Tapi yang wajib dia lakukan adalah wudu setiap lakukan sholat. Kemudian mandi ini juga bisa dilakukan satu kali mandi untuk dua sholat dengan sholat jamak suri. Nabi katakan di sini, waktu sholat dzuhur wal asr jami'an, kamu sholat dzuhur dan asr jami'an secara jamak. Jamak yang dimaksud adalah jamak suri, secara gambaran seperti sholat jamak, yakni sholat dzuhur diakhirkan waktunya, sholat asar dipercepat di awal waktu. Misalnya sholat asar pukul 3 atau pukul 3 yakni di berapa 15 ya. Sholat zuhur sebelum itu, sehingga nanti masuk waktu asar dia langsung sholat asar, sehingga waktu zuhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Nah ini namanya jamak suri, masing-masing pada waktunya, hanya saja zuhur dilakukan di akhir waktu, asar dilakukan di awal waktu. Mandi cukup sekali, kemudian sholat zuhur dan asar. Begitu pula maghrib dan isya. Maghrib dilakukan di akhir waktu, isya dilakukan di awal waktu sebelum kita mandi. Nah, ini jamak suri. Ya. Kemudian yang wajib adalah wudu tiap kali mau sholat. Wudu tiap kali mau sholat karena dia telah berhadas, hadasun daim, hadas yang terus menerus dengan istihawah dari yang terus keluar. Artinya dia telah berhadas dengan hadasun daim, hadas yang terus menerus. Maka wajib melakukan wudu tiap kali mau sholat. Nah, inilah yang terkandung pada hadis yang kita sebutkan. Hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah binti Jahsy syakat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addama wa qala mukfi qadra ma kanat tahbisuki haywatuki tawtafili. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya dan menyampaikan keadaannya kepada Rasulullah SAW tentang ad-dama, darah yang terus keluar. Faqala, maka Nabi mengatakan, umkuhi, tetaplah qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, seukuran ma kanat yang sebelumnya tahbisuki menahanmu haidatuki haidmu, cuma utasik, kemudian mandilah kamu. Maka tawtasilu li kulli salatin, maka Ummu Habibah tawtasil mandi tiap kali mau salat. Riwayat Muslim. Atau riwayat al-Bukhari, dalam riwayat al-Bukhari, tawadda'i li kulli salatin, dan berwudulah tiap kali mau melakukan salat. وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر dan itu dalam riwayat Abu Dawud dan yang lain dari jalan yang lain. Pada hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita tentang Ummu Habibah binti Jahsy radhiyallahu anha yang beliau juga mengalami istihawah, mengeluhkan kepada Rasulullah, menyampaikan kepada beliau tentang darah yang terus keluar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kumkufi, tetaplah qatra seukuran makanat yang sebelumnya tahbisuki menahanmu haidatuki haidmu, yani tetaplah kamu sebagai seorang yang haid seperti sebelumnya waktu kamu haid. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh para ulama seorang wanita haid yang zatul adah, punya kebiasaan, ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada seorang wanita, ya, sebelum istihadah dia haid tiap bulan 5 hari. Atau ada lagi wanita yang lain sebelum istihadah dia haid 7 hari di tiap bulan. Ada lagi mungkin yang haid 10 hari tiap bulan. Nah, ini namanya al-adah, kebiasaan. Maka wanita tersebut disebut dinamakan zatul adah, wanita yang punya kebiasaan haid. Nah, wanita yang semacam ini kemudian mengalami istihadah, darah terus keluar, apa yang dia lakukan? Maka dia berpatokan kepada al-adah, kebiasaan. Nabi katakan kufi qadra maka tahbisu fi haidatuki, tetaplah dalam haidmu seperti sebelumnya, ya. Sehingga kalau sebelumnya 5 hari haid, maka setelah 5 hari dia mandi, kemudian sholat dan lain-lain dari hukum-hukum. Walaupun darah masih keluar, ini dalam istihadah. Seorang wanita yang sebelumnya haid 10 hari, ketika istihadah, maka dia haid selama 10 hari. Kemudian mandi, setelahnya dia melakukan sholat dan seterusnya, ya, walaupun darah tetap keluar. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, umkufi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Ya. Sumpah ketat sini, kemudian mandilah, dan beliau mandi tiap kali mau sholat, dan ini adalah sunnah, tidak wajib. Ya, adapun yang wajib adalah wudhu, seperti dalam riwayat Al-Bukhari, wa tawadda'i ikuldi sholatin, berwudhulah tiap kali mau sholat. Hal ini karena dia hadasnya daim, terus-menerus berhadas, maka wajib berwudhu tiap kali mau sholat. Tiap kali nak melakukan sholat, berwudhu. Nah, Ikhwadifuddin rahimakumullah, jadi istihadah, wanita istihadah dari hadis ini, hadis yang sebelumnya, jadi hadis yang nomor 1, 2, dan 3 dari bab haid menunjukkan bahwa wanita istihadah ada 3 macam, ya. Ini yang terakhir, wanita yang zatul adah, yang memiliki kebiasaan haid sebelumnya waktu tertentu. Yang kedua, yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, wanita yang mutamayyizah, wanita yang boleh membedakan antara darah haid dan darah istihadah, wanita yang mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah, ini namanya mutamayyizah. Dan yang ketiga, wanita istihawah yang tak punya kebiasaan al-adah, dan dia tak mampu membedakan antara darah istihawah dan darah haid. Nah, ini tiga macam wanita yang istihawah, dan masing-masing memiliki hukum tersendiri. Wanita yang memiliki al-adah, dia berpatokan dan dia berpegang kepada adah kebiasaan sebelumnya. Kemudian wanita yang mutabayyizah, dia berpegang dengan kemampuannya membedakan antara darah haid dan darah istihawah. Dan wanita yang tidak memiliki tamyiz, tak mampu membedakan dan tidak punya kebiasaan, maka dia melakukan haid selama 6 atau 7 hari. Di sini ada suatu masalah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, yaitu apa yang didahulukan antara tamyiz, membedakan darah haid dan istihawah, dengan kebiasaan sebelumnya. Yani misalnya ada seorang wanita, dia punya kebiasaan sebelumnya dan dia juga mampu membedakan antara darah haid dan darah istihawah, tanda-tanda istihawah dan tanda-tanda haid, mana yang lebih didahulukan? Di sini terjadi khilaf di antara ulama rahimahumullah, dan yang kuat wallahu alam dia lebih mengedepankan al-adah kebiasaan. Dia lebih mengedepankan al-adah kebiasaan. Misalnya dia punya kebiasaan 7 hari sebelumnya. Ya. Pada hari ke-6 nampak darah sudah berbeda. Hari ke-5 sedikit berbeda, tak macam darah haid. Ada sedikit-sedikit perbedaan dengan darah haid. Tapi ini masih hari ke-5. Ya, hari ke-6 juga macam itu. Hari ke-7 juga. Maka kita katakan dia tetap menjalani haid selama 7 hari. Karena dia sebelumnya telah punya kebiasaan 7 hari. Walaupun darah pada hari ke-5, 6, dan 7 sudah sedikit berbeda dengan darah haid. Ya, ini pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam. Kemudian wa ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, kunna la na'uddu as-sufrata wal-kudrata ba'da al-dhuhri shay'an, rawahu Abu Dawud. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud lafzu lafzu. Jadi Ummu Atiyah radhiyallahu anha ia berkata, kunna la na'uddu al-qudrah, kami la na'uddu tidak menganggap al-qudrah. Al-qudrah yani keruh, ya, cairan yang keruh. Ba'un yakhruju min farjil mar'ah makhlutun bisawad, ya, cairan yang keluar dari seorang wanita yang tercampur dengan warna kehitaman, atau al-kudrah yakni apa, keruh, ya. Dia bukan darah merah, bukan, tapi cairan yang keruh macam air tapi keruh, ada warna kehitaman. Al-sufrah la yakhruju min farjil mar'ah ya'luhu lawm asfar, yani cairan yang keluar dari wanita, ya, ada warna kekuning-kuningan, ya, dikit warna kuning. Ummu Atiyah mengatakan, kunna la na'uddu sufrah wal kudrah ba'da tuhri syekh, kami tidak menganggap kudrah dan sufrah, cairan yang keruh atau kekuningan, sama sekali setelah suci. Yani maksudnya apabila telah suci, ya, 7 hari suci, ya, kemudian setelah itu keluar lagi tapi bukan darah haid, melainkan cairan berwarna kuning atau keruh. Maka seperti itu, la na'uddu syai'an, kita anggapnya sebagai apa-apa. Itu bukan darah haid, ya, tetap sholat, tetap puasa. Ya. Baik. Hadis riwayat Abu Dawud dan lafaz riwayat Abu Bukhari dan Abu Dawud, dan inilah hadis. Tetapi kalau cairan tersebut keluar di masa atau di waktu haid, di waktu kebiasaan haid keluar, maka ini ada masuk darah haid. Ya, kalau keluar di masa-masa haid, di waktu kebiasaan haid, maka termasuk haid. Allah a'lam. Baik, sementara kita cukup berjalan di sini. Allah a'lam. Kalau anda silakan, ambil silakan. Soalan. Nah, Ustaz, hayakumullah. Ada satu soalan di sini sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada soalan. Seandainya kalau yang wanita istihazah yang tidak mandi, tidak melakukan tidak mengikut sunnah, tidak mandi ya. Dan pembalutnya yang diletak di tempat keluar darah itu harus dibersihkan, buang ataupun tidak? Pembalut ketika nak salat, Allah alam ahsan, pakai pembalut yang baru, ya. Pembalut yang sebelumnya dibuang, kemudian kita seorang wanita berwudu, ya. Kemudian makan pembalut, kemudian sholat. Jadi, jadi seandainya kalau dia sudah tukar pembalut yang baru, lalu dia sujud, waktu sujud dia merasai terkeluar ke? Keluar. Kalau keluar di waktu sholat, tak apa. Tak apa. Teruskan sholatnya. Okay. Sah. Jazakumullah khair. Baik. Baik. Ikhwan Sarawak, Brunei, ada soalan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, apa makna hantaman syaitan? Ya, ini disebutkan, ya. Dia syaitan, ya, ini dia memutus. Dia memutus, memutus urat tersebut, ya, memutus urat tersebut dalam cara disebutnya harik, menggerakkan, ya, ini sampai putus dan keluar, pecah, putus dan keluar darah dari urat tersebut. Halo, paham? Halo. Tuan, tidak ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, tadi Ustaz kata wanita itu boleh mandi sekali untuk dua solat jamaah mashuri. Ya. Tapi adakah dia perlu ambil wuduk setiap kali solat tu? Sebab Ustaz kata tadi dia kena ambil wajib wuduk setiap kali sebelum solat. So dia kena wuduk dua kali atau sekali cukup? Ustaz? Apa dia cakap? Ulang untuk untuk solat jamaah Mas'uri, mandi sekali dah cukup. Tapi adakah dia perlu ambil wudu dua kali untuk setiap solat? Haa, wudunya satu kali. Mandi satu kali, wudu dua kali. Wudu dua kali. Okay. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, ya. Khair. Tak ada suara lagi? Sarawak tak ada. Baik, ikhwan Singapura enggak ada suara-suara lagi, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.